Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirallah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan keberkahannya, hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan risalah Nurul Yaqin ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas sedikit tentang bagaimana penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad Al-Khudhari, beliau membawakan surat Ad-Duha. Membawakan surat Ad-Duha. Kemudian syarih yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tafsirnya. Menjelaskan tafsir surat Ad-Duha dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan kita sudah sampai pada ayat fa ammal yatima fala taqhar. Adapun orang yatim, adapun anak yatim, maka jangan taqhar, janganlah engkau berlaku keras kepadanya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah. Wa fi hadza isharatun ila anna al-insan yanbaghi lahu ayunazzila nafsahu manzilatal akharin. Hendaknya seorang manusia ketika bermuamalah dengan orang lain, dia menempatkan dirinya di posisi orang lain. Maka di antara faedah ayat fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim, maka jangan berlaku keras. Hendaknya kita memposisikan diri kita seperti dia. Andaikan kita seperti dia, andaikan kita yatim, tidak punya ayah, tidak ada orang yang menafkahi kita, bagaimana perasaannya? Maka tentunya perasaannya sedih, susah, sulit. Butuh kasih sayang, butuh belayan. Maka demikianlah sifat atau sikap yang harus kita berikan kepada dia. La taqhar, jangan berlaku keras, namun bersikap sayang, lembut kepada dia. Maka saya ingin menekankan kembali masalah ini. Bahwasanya hendaknya kita memposisikan diri dalam posisi orang lain dalam bermuamalah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anzilun nasa manazilahum, posisikanlah orang sesuai dengan posisi mereka. Walaupun hadis ini diposisikan derajatnya, sebagai ulama di antara Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif, namun dihasankan dan juga bahkan disahihkan oleh sebagian ulama yang lain. Namun oleh kulihal, makna hadis ini sahih, maknanya benar, anzilun nas manazilahum, posisikanlah manusia sesuai dengan posisi mereka yang pas, sesuai dengan posisi yang layak. Setiap orang punya sifat atau punya sikap yang berbeda-beda, punya sikap yang harus kita berikan kepada dia yang beda-beda. Setiap orang beda-beda sikapnya. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa yujalla wa yujilla kabirana falaysa minna." Orang yang tidak sayang kepada anak-anak kecil di antara kami dan tidak mengagungkan, tidak menghormati orang-orang tua di antara kami, maka bukan golongan kami. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqdir kabirana." Bukan golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak kecil di antara kami dan tidak menghormati kabirana, tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua sikap yang beda. Kepada anak kecil yang lebih ditekankan adalah sayang. Man lam yarham, barang siapa yang tidak sayang kepada anak kecil, bukan golongan kami. Kepada orang tua lebih ditekankan rasa hormat, pengagungan. Maka masing-masing orang ada sikapnya sendiri-sendiri. Anak kecil lebih ditekankan rasa sayang. Walaupun tentunya anak kecil terkadang perlu kita tegaskan. Kadang perlu kita sikapi dengan keras. Kadang perlu kita disiplinkan. Namun yang lebih ditekankan adalah rasa sayang. Kepada orang tua yang lebih ditekankan adalah rasa hormat. Walaupun kadang perlu kita tegaskan juga, perlu kita sayangi juga, perlu kita candai juga. Namun yang lebih ghalib, yang lebih banyak, yang lebih ditekankan adalah rasa hormat. Maka di sini menunjukkan adanya sikap yang layak pada masing-masing orang yang berbeda-beda. Demikian juga di sini disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Sindi Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, ihris ala an tuwaqqir man fawqaka wa an tulina liman dunaka. Bersemangatlah engkau untuk menghormati orang yang berada di atasmu. Berada di atasmu dari segi usia, dari segi kedudukan, dan juga dari segi ilmu. Maka kepada orang-orang ini, dan juga dari segi harta. Maka kepada orang-orang ini, hendaknya kita tuwaqqir. Kita menghormati mereka. Wan talina liman dunaka, dan engkau bersikap lembut kepada orang-orang yang di bawahmu. Di bawahmu dari segi usia, dari segi ilmu, dari segi kedudukan, dan juga dari segi harta. Hendaknya bersikap lemah lembut. Maka kepada orang miskin, kepada orang awam, kepada orang yang pendidikannya lebih rendah dari kita, sikap yang kita utamakan adalah sikap lembut. Bukan sikap wibawa, bukan sikap meninggi, namun sikap lembut. Kepada orang yang di atas kita, sikap hormat. Perhatikan, sikap hormat. Bukan sikap melas, namun sikap hormat disertai dengan wibawa. Kepada orang yang di atas kita, maka sikap yang benar adalah hormat disertai dengan wiqar, dengan wibawa. Tuwakir artinya hormat plus wibawa. Maka kepada orang kaya, sikap kita kepada orang yang lebih kaya dari kita, janganlah kita merendah di hadapan dia. Jangan kita menghinakan diri di hadapan dia, namun sikap yang benar adalah hormat plus wibawa. Kita tunjukkan kita bukan orang yang butuh sama dia. Kita orang yang istighna, kita orang yang hina terhadap dia. Tidak punya kebutuhan sama dia. Namun tetap kita hormati. Namun jangan melas, jangan menampakkan kita tuh butuh, kita tuh fakir di hadapan dia, butuh bantuan dia, sangat bergantung sama dia, ini enggak benar. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh para salaf kepada orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya harta. Mereka bersikap wibawa, tidak melas kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang punya kedudukan. Dan kepada orang-orang yang lebih lemah, orang-orang yang lebih miskin, orang lebih rendah kedudukannya, lebih rendah pendidikannya, lebih rendah ilmunya, maka sikap yang tepat adalah sikap lembut. Maka sekali lagi, setiap orang punya sikap masing-masing yang hendaknya kita berikan kepada mereka. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin melanjutkan. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau bentak. Jangan dibentak. Maka ini menunjukkan ada orang yang dibolehkan untuk minta-minta. Karena di sini Allah tidak mencela orang yang minta-minta tersebut, bahkan Allah memberikan suatu sikap khusus kepada orang yang minta-minta, yaitu la tanhar, jangan dibentak. Maka ada orang yang boleh minta-minta, walaupun pada asalnya minta-minta itu hukumnya haram. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin." Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain padahal dia tidak fakir, maka faka'annama ya'kulul jamra. Maka seakan-akan dia memakan bara api neraka. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang minta-minta kepada manusia min ghairi faqrin, padahal dia enggak fakir. Berarti kalau fakir boleh. Kalau fakir boleh minta-minta. Adapun kalau tidak fakir, maka ini dosa besar. Minta-minta ini dosa besar. Karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan bara api neraka. Faka'annama ya'kul jamra. Seakan-akan dia makan bara api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain namun tujuannya takatsuran, memperbanyak harta. Fa innama yas'alu jamran. Maka sesungguhnya dia sedang minta bara api neraka. Falyuqallil aw liyastakthir. Maka silakan kalian mempersedikitnya atau memperbanyaknya. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang minta-minta kepada orang lain takatsuran, memperbanyak harta. Maka inilah minta-minta yang terlarang. Ya. Untuk numpuk harta. Kita enggak dalam keadaan miskin, enggak dalam keadaan kepepet. Namun kita minta-minta kepada orang lain untuk menambah perbendaharaan kita. Untuk senang-senang. Maka kata Nabi, sesungguhnya dia sedang minta bara api neraka. Kemudian Nabi ancam, "Falyuqallil," silakan. Kalau kamu enggak mau dapat bara api neraka, silakan persedikit. Kalau mau banyak dapat api neraka, "Falyastakthir," silakan perbanyak minta-minta. Ini bukan berarti disuruh minta-minta ya, namun ini ancaman. Ini wa'id, ancaman. Maka minta-minta yang terlarang itu yang takatsuran, yang tujuannya untuk menambah perbendaharaan harta. Menambah harta. Adapun kalau tidak sampai demikian, ya, orang yang memang dia kalau enggak minta dia akan mati. Ya. Dalam kondisi yang sangat kepepet, darurat. Ya, kalau dia enggak minta kepada orang lain, dia enggak bisa makan. Nah, ini kondisi darurat, fakir. Maka dia tidak terkena ancaman tersebut. Tidak terkena ancaman tersebut. Demikian juga kalau masjid ya, mengumpulkan donasi. Maka ini bukan takatsuran, bukan menumpuk harta. Ya, untuk keperluan masjid, untuk bangun masjid, untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka bukan termasuk minta-minta yang terlarang. Ya, kecuali kalau nanti uang kas masjidnya untuk memperkaya takmir, nah ini nggak boleh. Ya. Namun kalau untuk kemaslahatan masjid, ya, untuk bangun masjid, untuk beli karpet, ya, untuk bayar listrik, maka boleh. Ini bukan termasuk minta-minta yang terlarang. Demikian juga untuk bangun pondok, untuk bangun jalan, untuk bangun sumur, maka ini bukan minta-minta yang terlarang. Ya. Pengumpulan donasi ketika itu bukan minta-minta yang terlarang. Demikian juga minta-minta yang boleh adalah minta-minta kepada ulil amri. Nabi bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang lain, ya, ada tambahan, illa ayas ala rajulu sultanan au fi amrin labudda minhu. Kecuali, ya, kata Nabi, orang-orang yang minta-minta seperti dia meminta jamr, bara api neraka. Kecuali ayas ala rajulu sultanan. Seseorang minta-minta kepada sultan, kepada pemerintah. Ya, minta kepada pemerintah berarti meminta hak dia. Karena di pemerintah ada hak rakyat. Ya, berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesejahteraan pangan, dan yang lainnya. Maka minta kepada sultan itu minta hak dia. Bukan minta harta orang lain. Ya, kalau kita minta kepada orang lain, itu minta harta orang lain. Kalau minta kepada sultan, ya, rakyat minta kepada sultan, itu minta hak dia yang ada di sultan. Dan kata Nabi, au fi amrin labudda minhu. Atau dalam perkara yang dia mau gak mau harus minta. Ya, tadi seperti orang yang kalau dia gak minta-minta, dia akan mati kelaparan. Ya, maka ketika itu dia tidak terkena ancaman yang tadi kita sebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sanadnya sahih. Ya, maka ada orang yang minta-mintanya itu dibolehkan. Ya. Namun ala kulli hal, baik orang yang mintanya dibolehkan ataupun orang-orang yang minta-minta, sebetulnya enggak boleh dia minta-minta. Ya, minta-mintanya diharamkan, maka tetap la tanhar, jangan kita bentak dia. Ya, kemudian di sini Syekh Ibn Utsaimin memberikan sebuah tips yang bagus sekali, yang menarik sekali. As-sa'il huna yashmal sa'il al-mal wa sa'il al-ilm. Orang yang minta-minta di sini termasuk orang yang minta harta maupun orang yang minta ilmu. Fa in qila wa idza sa'alana syakhsun na'rifu annahu ghair muhtaj. Kalau ada yang bertanya, kalau ada orang yang minta-minta kepada kita dan kita tahu dia itu bukan orang yang butuh, maka apa yang kita lakukan? Ini sering ya. Ada orang minta-minta sama kita. Kita tahu ini orang kaya atau kita enggak tahu keadaan dia. Ini orang miskin apa orang kaya, kita enggak tahu, majhul, enggak ada informasi. Maka apa yang kita lakukan? Beliau jelaskan di sini. Min kamalil karami ayu'tiyahu. Di antara bentuk kesempurnaan sifat dermawan adalah hendaknya kita kasih dia. Ya, maka asalnya apapun keadaannya kita kasih. Ya. Apapun keadaannya kita kasih. Baik dia nampaknya seperti orang kaya atau dia nampaknya seperti orang yang enggak butuh, orang yang masih sehat, maka yang paling utama kita kasih. Illa kecuali idza khafa ayufsidahu. Kalau kita khawatir ketika kita ngasih dia, dia akan tambah rusak. Maksudnya gimana? Ai yughrihi bi su'alin nas fahuna la yu'tihi. Yaitu dengan kita ngasih dia akan yughrih, akan membuat orang-orang tergoda. Su'alin nas, untuk orang lain minta kepada kita juga. Kalau kita ngasih satu, wah, datang lima. Kita kasih satu pengemis, datang lima pengemis. Yang lima kita kasih, datang sepuluh. Ini kadang-kadang di beberapa tempat terjadi seperti itu ya. Di tempat wisata, kadang di masjid-masjid agung seperti itu. Kita kasih satu, datang tiga. Yang tiga kita kasih, datang lima. Nah, maka kata beliau di sini, kalau memang seperti itu, la yu'tihi, jangan kasih. Wa yakuna hadza min babil mudawah wal mu'alajah. Maka memberi pemberian itu bab mudawah, memberikan obat dan memberikan solusi. Amma idza kana la yukhsha hadza bihaitsu yakunu hadza ar-rajulu al-mas'ul ma'rufan 'inda an-nas bil karam wan-nas yaqsudunahu. Adapun kalau tidak ada potensi seperti itu, yaitu orang yang dimintai ini tidak menjadi dikenal oleh orang-orang sehingga orang-orang berduyun-duyun untuk minta-minta kepada dia. Wa idza a'tahum lam yakun fi dzalika igra'un, dan ketika kita ngasih kepada dia tidak ada igra, tidak ada yang tergoda untuk minta lagi. Bi su'alil akharin fal afdalu ayu'tiyahu, maka yang lebih utama adalah kita kasih. Maka intinya garis besarnya, kalau tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka kita kasih. Namun kalau timbul kerusakan lebih besar, seperti kalau kita kasih kok tambah banyak yang minta, ya maka ini sebaiknya jangan dikasih. Fa in qila, kalau ada pertanyaan, ba'dun nas yas'alu wa qad na'rifu anhum aw yaghlibu alaina dhannu bi annahum yas'aluna li ghairi hajah. Ada orang yang minta-minta kepada kita padahal kita tahu bahwasanya dia atau berdasarkan sangkaan kuat kita, dia minta-minta bukan karena kebutuhan. Fa madza naf'al ma'hum, maka apa yang kita lakukan? Maka beliau menjawab, al ahsan antam sahahu wa tubina lahu wa tubayyana lahu anna su'al li ghairi daruratin haram. Yang paling bagus kita nasihati dia dan jelaskan kepada dia bahwasanya minta-minta tanpa keadaan darurat hukumnya haram, ya bahkan dosa besar, sama saja minta-minta bara api neraka. Fa idza kana walatul amri yamna'una min hadza fa akhbirhu, dan andaikan pemerintah melarang untuk minta-minta di jalan, maka kabarkan kepada dia, mas jangan minta-minta, nanti jenengan ditangkap sama Satpol PP lo, nanti bisa dipenjara, malah jenengan repot sendiri. Kasih tahu kepada dia, ini enggak boleh sama pemerintah. Qul lahu la taf'al fa inni akhsha ayyahbisaka ulatul umur aw ma asbahu. Katakan kepada dia, jangan lakukan seperti ini, jangan minta-mintalah. Saya khawatir nanti jenengan akan ditangkap Satpol PP, dipenjara oleh Wulatul Umur, oleh pemerintah. Atau semisalnya. Ya, maka intinya kalau ada mafsadah, maka jangan kasih. Dan kalau mampu, nasihati orang yang minta-minta tanpa kebutuhan. Orang yang masih sehat, ya, masih badannya gede, kuat, ya. Bapak-bapak gitu ya, perkasa, kok minta-minta? Maka hendaknya nasihati, Pak. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minta-minta min ghairi fakirin, bukan fakir, maka faka'annama ya'kul jamro. Seakan-akan dia makan api neraka, makan bara api neraka. Ya. Oh iya, Thomas. Jadi Mas enggak jadi deh, enggak jadi. Demikian harusnya ya, nasihati. Kalau mampu, ya. Kalau antum takut nanti malah digebukin sama preman terminal, ya jangan. Mafsadah lebih besar. Ya. Maka tadi bisa diterapkan kaidah beliau, ya, boleh dikasih. Ya. Itu bahkan termasuk kamalul karam. Kalau mampu nasihati, kalau enggak apa-apa. Dan juga kalau pemerintah itu melarang, ya, melarang untuk memberikan maksudnya, melarang minta-minta dan melarang untuk memberikan, maka hendaknya jangan. Ya. Ya, untuk mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri larang, jangan ngasih pengemis di jalan. Maka jangan kasih. Ya. Kalau mau ngasih, kasih yang lain, ya, jangan yang di jalan. Ya. Mungkin yang tetangga, ya, atau yang di masjid, atau yang lain. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah, kabarkanlah. Wa ni'matullahi huna hiya al-hidayah wal iwa wal ghina. Nikmat Allah dalam ayat ini maksudnya adalah hidayah, hidayah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga al-iwa, penjagaan pada beliau yatim piatu bahkan. Namun selalu ada orang yang menjaga beliau dari kalangan keluarganya. Mulai dari Halimah Sa'diyah, kemudian kakeknya, kemudian pamannya. Selalu ada orang yang menjaga beliau. Demikian juga ghina, kecukupan harta. Pada beliau lahir dalam keadaan miskin. Lahir dari keluarga yang miskin. Namun Allah cukupi beliau. Fayakun at-tahdits bin ni'mati bil qaul. Dan menceritakan nikmat pertama dengan qaul, dengan perkataan. Fayahmadallah ala hadhihi ni'am, yaitu dengan memuji Allah atas nikmat yang dia terima. Wa yadhkuru ma kana alaihi, dan menyebutkan keadaan sebelum mendapatkan nikmat. Wa ma sara ilaihi, dan keadaan setelah mendapatkan nikmat. Minal hidayah wassihah wasyifa wal aman. Itu berupa nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesembuhan, dan nikmat keamanan. Yaqsudu bihadza tsana'a 'ala Allah azza wa jalla lal fakhra 'ala ibadillah. Dan dia mengucapkan ini, ya, tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat, niatnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah saya dapat kesembuhan. Kemarin saya sakit parah, alhamdulillah Allah sembuhkan saya. Alhamdulillah saya dapat hidayah oleh Allah untuk bisa umrah misalnya. Dia sebutkan ini untuk memuji Allah. Kalau bukan karena Allah, saya enggak bisa umrah. Padahal gaji saya cuma 2 juta sebulan. Nabung cuma 300 ribu sebulan. Kok kayaknya susah bisa umrah. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki buat bisa umrah. Tujuannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan lal fakhra ala ibadillah, bukan untuk bersombong-sombong. Maka di sini perlu diperhatikan dalam masalah tahadduts nikmah, ada dalil-dalil yang melarang kita untuk pamer, ya. Dan ada dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk tahadduts nikmah, untuk menceritakan nikmat. Ya. Maka kita wajib untuk mendudukkan dalil-dalilnya sesuai dengan pemahaman yang benar. Pertama, ada dalil yang menyatakan jangan pamer. Yang pertama dalam Al-Quran surat Yusuf ayat kelima. Cerita tentang Nabi Ya'qub dan juga Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub mengatakan, ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anak, wahai Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu tersebut, ya, mimpi bahwasanya benda-benda langit, ya, bulan, bintang itu sujud kepada Nabi Yusuf. Maka jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Sehingga saudara-saudaramu akan membuat satu tipu daya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Karena setan itu terhadap manusia adalah musuh yang sangat nyata. Surat Yusuf ayat kelima. Nabi Yusuf dapat nikmat, yaitu mimpi yang indah. Ya, bulan, bintang, ya, benda-benda langit ini sujud kepada beliau. Ya, mimpi yang indah, mimpi yang azim, yang besar. Namun kata bapaknya, jangan. Jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan hasad. Mereka akan iri. Sehingga mereka akan melakukan tipu daya kepadamu, ingin mencelakakan kamu. Maka ini larangan untuk pamer. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu 'ala qada'i hawaijikum bil kitman." Usahakanlah, ya, atau agar hajat-hajat kalian bisa terwujud, ya, maka upayakanlah dengan kitman. Ista'inu 'ala qada'i hawaijikum bil kitman. Agar hajat-hajat kalian bisa terwujud, maka usahakanlah dengan kitman. Kitman itu menyembunyikannya. Supaya hajat kalian terwujud, maka sembunyikan. Jangan gembar-gembor dulu. Jangan cerita-ceritakan dulu. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena setiap nikmat pasti ada yang hasad kepadanya. Hadis ini sahih. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku untuk tawadhu, agar kalian semua tawadhu. "Hatta la yafkharu ahadun, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, wa la yabghi ahadun ala ahadin." Hingga tidak ada yang merasa sombong seseorang di antara kalian terhadap yang lain, dan tidak ada yang berbuat zalim seseorang di antara kalian terhadap yang lain. Ini hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka kata Nabi, hendaknya kalian tawadhu. Kalau kalian enggak tawadhu, kalau kalian suka pamer, ya dikit-dikit upload di Facebook, ya, makan di restoran ini upload, jalan-jalan kemana upload, ya, gandengan sama istri upload, ya, dikit-dikit di upload, maka dikhawatirkan ada orang yang merasa apa namanya, ada yang hasad kepada dia sehingga berbuat zalim kepada dia. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, agar kalian, agar di antara kalian tidak ada yang berbuat zalim, berbuat bagha, berbuat zalim terhadap yang lain. Ya, maka sifat suka pamer ini menimbulkan kezaliman. Maka ini beberapa dalil yang menunjukkan dilarangnya pamer. Atau dengan kata lain, dilarangnya menceritakan nikmat dengan tanda kutip. Dan dalil-dalil yang model kedua adalah dalil-dalil yang membolehkan. Di antaranya tadi, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap Rabb, terhadap nikmat dari Rabbmu, maka ceritakanlah. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang kalau terlihat dari si hamba tersebut, dari hambanya terlihat bekas-bekas dari nikmatnya. Ya. Punya uang, maka belilah baju yang bagus. Ya. Kalau punya uang, ya, belilah baju yang bagus, yang layak. Maka ini bekas-bekas nikmat Allah. Ya. Allah kasih nikmat dia berupa uang yang cukup, maka berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Ya. Namun jangan beli baju terus, bagaimana tadi hadis yang dibacakan oleh imam kita. Ya. Jangan beli baju terus. Kalau masih bagus, pakai saja. Ya, namun jangan baju sudah compang-camping, bolong-bolong, sudah usang, sudah bau lagi. Ya, uangnya ada tapi enggak dibeli. Ya, padahal Allah Ta'ala suka kalau terlihat dari diri kita, dari seorang hamba, bekas-bekas dari nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, maka ada hadis, ada dalil yang melarang pamer, ada dalil yang membolehkan untuk menceritakan nikmat. Bagaimana kita mendudukannya? Ya. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di sini, wal faqihu huwa man atahu Allahu rusydahu wa 'alima mata yatahaddats bin ni'am wa mata yaktumuha. Orang yang faqih, orang yang pintar adalah orang yang Allah berikan petunjuk sehingga dia tahu kapan harus menyebutkan nikmat dan kapan harus menyembunyikan nikmat. Ya'lamu annahu yatahaddats bin ni'ami inda man yad'u lahu bil barakah. Dia tahu. Dia hanya menyebutkan nikmat di depan orang yang kalau dia sebutkan nikmat dia, maka orang ini akan mendoakan keberkahan. Wa yaktumuha indal hasadi atau indal husadi. Dan dia akan diam, tidak menyebutkan nikmat di depan orang yang suka hasad. Dzawil qulubil maridah atau orang-orang yang memang dia punya penyakit hati di dalamnya. Maka selektif. Nyebutkan nikmat kepada siapa? Kalau kepada orang yang sudah ngaji, ya, yang kita berprasangka baik, kalau kita sebutkan nikmat, dia pasti doakan kita. Nah, maka silakan, ya, silakan sebutkan. Ya, karena di antara efek samping dari hasad adalah penyakit ain. Ya, efek samping dari hasad adalah penyakit ain. Ya, penyakit ain itu adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata. Ya. Dan penyakit ain timbul gara-gara dua. Yang pertama, saking bencinya. Yang kedua, saking senangnya. Saking kagumnya. Benci banget, diliatin terus. Bisa sakit, bisa mati. Atau senang banget, diliatin terus. Yang disenangin, diliatin terus. Dipandangin terus. Maka bisa sakit, dan juga bisa mati. Sebagaimana hadis Suhail. Yang dia badannya putih, kemudian dia mandi, kelihatan orang. Dan orang yang lihat itu sangat kagum. Nyata sakit. Dan ain bisa menyebabkan mati, bisa menyebabkan sakit. Ah, masa sih Ustaz? Kok kayaknya gak masuk akal? Makanya Rasul bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Kemudian kata Nabi, andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Ya, dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi katakan, tidak ada yang menyebabkan kematian yang paling banyak pada umatku kecuali ain. Ya, maka efek samping dari suka pamer, ya, bermudah-mudah menyebutkan nikmat, bermudah-mudah memamerin anak, memamerin istri, ya, ini bisa menyebabkan ain pada anaknya, pada istrinya, atau pada orangnya sendiri. Ya, hati-hati. Dan yang bisa menangkal itu adalah tabrik, doa keberkahan. Ya, kalau orang yang kita sebutkan nikmat di depan dia, dia mendoakan keberkahan, maka hilang pengaruh ain. Potensi ain hilang. Mendoakan keberkahan itu artinya semoga berkah, ya, seperti itu. Perkataan semoga berkah, ya, atau perkataan barakallahu fiik, atau Allah yubarik fikum, atau mabruk, atau yang lainnya. Pokoknya intinya mendoakan keberkahan. Maka dengan itu hilanglah potensi ain. Maka selektiflah, ya. Ketika menyebutkan nikmat, selektiflah. Kalau kira-kira yang kita sebutkan nikmat ini di hadapan dia akan mendoakan keberkahan, silakan sebutkan. Atau kira-kira kalau kita sebutkan nikmat ini berfaedah buat dia. Ya. Misalnya kita sebutkan tentang bagaimana kita nabung untuk bisa haji, nabung untuk bisa umroh, kemudian orang-orang menjadi termotivasi. Makanya juga maslahatnya besar. Silakan sebutkan. Namun kalau kita tidak tahu nih kira-kira kita sebutkan nikmat ini dia akan doakan keberkahan atau enggak, ya. Atau kita sebutkan secara umum, ya, maka hendaknya hindari, jangan bermudah-mudah. Ya. Ya, khawatirnya tadi akan timbul kezaliman, kata Nabi. Kalau tidak tawadhu timbul fakhr, timbul kezaliman, dan juga timbul penyakit ain. Intinya silakan timbang maslahat dan mudaratnya. Ya, ini selesai tafsir surat Ad-Duha yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Kemudian kembali ke matan Nurul Yaqin. Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala mengatakan, fal iwa'u wal ighna'u qabla an-nubuwati wal hidayatu bin nubuwati. Maka al-iwa, penjagaan, dan juga al-ighna, ya, pencukupan harta yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini qabla an-nubuwah, beliau rasakan sebelum menjadi nabi. Wal hidayatu bin nubuwah, dan hidayah yang beliau dapatkan maksudnya adalah hidayah kenabian. Hadahu lil kitabi wal imani wa dini Ibrahim alaihissalam. Allah taala memberikan hidayah kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diberikan Alkitab, Al-Qur'an, dengan ditunjukkan iman yang benar dan juga agama sebagaimana agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walam yakun yadri dzalika qablu. Padahal sebelumnya beliau enggak tahu tentang agama tersebut. Ya. Maka inilah yang dimaksud wawajadaka dhalan fahada. Ya, kalian mendapati Nabi dalam keadaan dhalan. Dhalan di sini bukan artinya sesat. Ya, sudah kita bahas kemarin. Jangan diartikan Nabi itu pernah sesat. Jangan. Namun maksudnya lam yakun yadri dhalika qablu. Beliau enggak tahu sebelumnya tentang akidah yang lurus bagaimana, tentang iman, tentang Alkitab, Al-Quran. Ini maksudnya itu. Ya. Lala artinya enggak tahu. La yadri. Ya, bukan artinya sesat. Qala ta'ala fi surat Asy-Syura, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitabu. Yang engkau dahulu enggak tahu apa itu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, walal imanu, dan engkau tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Namun kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk dengannya kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Kemudian siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsati. Perjalanan hidup beliau sebelum menjadi nabi. Kana alaihi salatu wasalam ahsana qaumi khuluqan wa ba'adahum 'anil fuhsyi wal akhlaqi allati tudannisur rijal. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan orang yang paling jauh dari fahisyah, dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya. Wal akhlaq allati tudannisur rijal, dan akhlak-akhlak yang buruk yang mengotori harga diri seseorang. Hatta kana afdhal qaumihi muru'atan. Sehingga beliau menjadi orang yang paling utama wibawanya. Wa karamahum mukhalatatan. Dan beliau menjadi orang yang paling mulia untuk digauli, untuk dipergauli, untuk dijadikan teman. Mukhalata artinya bergaul. Wa khairuhum jiwaran, dan beliau menjadi tetangga yang paling mulia, yang paling baik. Wa azamahum hilman, dan orang yang paling tenang orangnya, hilm. Wa asdaqahum hadisan, dan paling jujur perkataannya. Wa azamahum amanatan, dan paling amanah. Wa sammauhu fasammauhu al-amina. Sehingga orang Quraisy menamakan beliau, memberikan beliau julukan Al-Amin. Lima jama'a Allahu fihi minal umuri salihah al-hamidah wal fi'al as-sadidah. Karena Allah Ta'ala kumpulkan dalam diri beliau perkara-perkara yang saleh, yang terpuji, dan perbuatan-perbuatan yang lurus, yaitu al-hilmi was-sabri was-syukri wal-adli. Yaitu hilm, sifat tenang, sabar, sabar, mudah untuk bersyukur, sikap adil, wattawadu'i wal iffati wal judi was syaja'ati wal haya'i. Tawadu', rendah diri, rendah hati. Iffah, punya wibawa, punya kehormatan, tidak rendahan. Judi, ya, judi bukan main judi, ya. Judi artinya dermawan. Was syaja'ah, keberanian. Wal haya', dan rasa malu. Ini sifat-sifat Rasulullah sebelum jadi nabi. Sebelum jadi nabi sudah seperti itu. Hatta syahida lahu bidzalika aladdu a'da'ihi. Sampai-sampai musuh beliau yang paling sengit, yang bernama An-Nadr ibn al-Harith min Bani Abdiddar. Yang bernama An-Nadr bin al-Harith. Dari Bani Abdiddar. Berarti masih satu masih satu terah ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun jadi musuh yang paling sengit ya. Dan An-Nadhr Ibn al-Harith ini mati dalam keadaan kafir di perang Badar ya. Mati dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Namun beliau punya anak namanya Nudair. Nudair bin Nadhr yang menjadi sahabat Nabi, masuk Islam ya. Haitsu yaqul, ketika An-Nadhr mengatakan qad kana Muhammadun fiikum ghulaman hadatsan ardaakum fiikum. Dahulu Muhammad adalah seorang pemuda ya, yang paling kalian ridai, ardaakum fiikum. Wasdaqakum haditsa, dan paling jujur perkataannya. Wa adzamakum amanatan, dan paling amanah di antara kalian. Hatta idza ra'aitum fi sidghaihi ashiba, sampai-sampai andaikan kalian melihat ada uban di sidghun itu pelipis ya, pelipis, makanya digunakan musanna sidghai karena pelipis ada dua. Andaikan kalian melihat ada uban di pelipis beliau, artinya andaikan beliau sudah jadi tua, andaikan Muhammad bin Abdullah ini tua, beliau tetap seperti itu, nggak berubah sifatnya, akhlaknya, amanah, jujur, sabar, syukur, tawadhu, hilm, dan yang lainnya. Dahulu dia seperti itu. Namun waja'akum bima ja'akum, dan datanglah apa yang dia bawa kepada kalian, yaitu ajakan untuk bertauhid kepada Allah. Ajakan untuk menyembah Allah semata, dakwah tauhid. Maka kultum sahirun. Maka kalian pun mengatakan kepada dia tukang sihir. Perhatikan ya. Ketika Rasulullah berdakwah tauhid, orang-orang benci. Namun mereka tidak mengatakan kadzab, tidak. Tidak mengatakan kadzib, oh ini pendusta ini. Normalnya kalau ada orang ngaku nabi, misalnya di Pogong Rejo ini ada orang ngaku nabi, maka apa yang kita katakan? Pendusta ini, tukang bohong ini. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku nabi, membawa ajaran tauhid, menyembah kepada Allah semata, orang Quraisy enggak mengatakan kadzab, tidak. Kadzib, tidak. Namun sahir, tukang sihir. Karena mereka tahu ini nggak mungkin berdusta, nggak mungkin bohong. Ya, maka mereka menggunakan cara lain untuk menjatuhkan beliau. Oh, tukang sihir. La wallahi ma huwa bisahirin, kata An-Nadhr. Ini yang mengatakan An-Nadhr. Demi Allah, ya, dia bukan tukang sihir. Qala dhalika fi ma'radil ittifaq ala ma yakulunahu lil arabi. An-Nadhr mengatakan seperti ini untuk menyampaikan adanya ittifak, adanya kesepakatan terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang Arab ketika itu, orang-orang Quraisy sepakat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin bohong. Orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling bagus akhlaknya. Alladzina yahduruna al-mausima, kepada orang-orang yang hadir di al-mausim. Al-mausim ini maksudnya kegiatan kumpul-kumpul di musim haji ya, karena ketika dahulu di masa jahiliyah di musim haji ini ramai ya, Mekah dan sekitarnya itu ramai, banyak pasar tiban ya, banyak acara-acara. Ini tempat orang atau waktu di mana orang-orang ngumpul. Maka An-Nadhr Ibn al-Harith mengatakan demikian di depan banyak orang. Hatta yakunu muttafiqina ala qawlin maqbulin yaqulunahu, sampai mereka merasa sepakat terhadap satu perkataan yang mereka katakan sendiri. Itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah enggak mungkin bohong. Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling jujur perkataannya. Ya, maka ini faedah besar yang sudah kita jelaskan kemarin ya, bahwasanya orang ketika mendakwahkan tauhid pasti ada yang menentang. Pasti ada yang enggak suka walaupun sudah bagus akhlaknya. Rasulullah kurang apa? Akhlaknya apa kurang bagus? Enggak. Bahkan yang paling bagus akhlaknya, paling jujur perkataannya, paling hikmah dakwahnya, beliau Rasulullah. Ada enggak yang lebih hikmah lagi? Enggak ada. Paling pol beliau. Paling bijak dakwahnya. Enggak serampangan, enggak seradak seruduk, enggak. Enggak sembarang mengkafirkan, enggak. Namun tetap ada yang enggak suka. Tetap ada yang menentang, bahkan memerangi. Maka apalagi kita. Maka ketika kita mendakwahkan tauhid, ada yang ngece, ada yang cela, ada yang bilang teroris, ada yang bilang radikal, sabar. Belum ada apa-apanya kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Ya, jangan Ya, kata orang Jakarta jangan cemen, jangan baper. Baru dibilang kayak gitu aja sudah nyerah, sudah enggak mau dakwah lagi, sudah futur. Jangan. Ya, tetap istiqomah, sabar. Ya, dan ihtisab, jadikan semua cacian itu menjadi ladang pahala untuk kita. Ya. Dan terus dakwahkan tauhid. Ya, ajak semua manusia untuk mendakwahkan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.